Apa kabar sang bidadari? Lama telah berjumpa tu genggam kau jemari. Hey sayang, kapan kemari? Rindu kau pucanda yang buat sepipi tersenyum berseri. Saya butuh kau, dan saya ingin kau. Tiap malam sang hingga kau, sampai tidur sadra bisa tonong. Semua untuk kau, takkan pernah kau. Karena ayakin kau itu abu jodoh. Tuhan tolong kau, saya ingin kita lepas rindu baku polo. Karena biasa setia, karena biasa bahagia. Semua untuk kau saja. Masih sama, rindu yang tak tampung. Kapan akan balik melanjuti yang tung rangkum? Sama nanti yakin esok kau damping. Menerangi hati gelap yang cinta yang menebing. Dengar beb, sehampa kesekian. Berlomba dengan rindu, mengharapkan perhatian. Kau tersenyum jadi alasan sah hidup. Lekas tempo datang susah, siap untuk menyambut. Demikian, hambar mengiringi. Sulit saya terhibur tanpa kau mendampingi. Dengan berat saya lewati senantiasa. Jauh dari nyaman, saya sanggupi dan terpaksa. Kuat menanti, dengan harapan luas. Stamina terasa imbang, makin hari terus tak kuras. Pot yang baling, genapi sanung bari. Saya akan tetap tunggu, kalau nanti kau kembali. Because you are my pretty, and if you need me, I'm your baby, calling me only. And 24 o'clock, I'm ready. I'm ready, I'm ready, I'm ready. I can't wait now if you trust me, baby. Trust me, baby, trust me. Cause every trust night, me. I'm thinking about you. You are my lovely. Cause I miss, cause I miss, cause I miss you, are my queen. Rasakan kerinduan, tak bisa genggam tangan. Sulit beri kecupan, ingin tatap langsung wajah berhadapan. Tapi cinta ni berbeda, terasa sama seperti orang yang lain. Pas rasa hati terpaksa untuk will be fine. Ingin kau tahu rasa semau. Sosmed perantara di saat jauh. Kesibukan banyak yang menghalau. Tetaplah harmonis walaupun galau. Jagalah arti. Kini saya tetap menanti. Takkan saya ingkar janji. Hingga cincin melingkar di jari. Hey man, I can always remember you. When you kiss me, my mouth, I got you. Hey baby,